Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din dan para pendengar Radio Rasyid dan Radio Mirathul Anbiya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran tajwid untuk pemula pada pertemuan ke-15. Tanggal 25 Rajab 1435 Hijriah atau tanggal 25 Mei tahun 2014. Pertemuan kita yang terakhir kita membaca huruf dal, dan insyaallah pada pertemuan kita pagi hari ini yaumul ahad kita akan lanjutkan untuk membaca bersama-sama huruf dal. Saya baca, kemudian antum yang hadir di masjid ini maupun yang ada di rumah mengikutinya. Huruf dzal makhrajnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kita baca dza dza dzi dzu. Yang mengalir di sini adalah suaranya saja. Dza dzi dzu bdz. Dza dzi dzu bdz. Kita baca. Dza dza. Dza dza. Ta dza. Ta dza. Sa dza. Sa dza. Ja dza ba. Ja dza ba. Sa dza. Jabadha. Jabadha. Akhadha. Akhadha. Zabaha. Zabaha. Abatatha. Abatatha. Jahakha. Jahakha. Dadha. Dadha. Kami ingatkan, kesalahan dalam pengucapan huruf dzal adalah dengan tidak menempelkan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ya. Kesalahan ini ternyata banyak dijumpai ya pada pembaca Al-Qur'anul Karim. Mungkin karena kebiasaan melafazkan huruf dzal, karena transliterasi yaitu ya transliterasi yang ada di beberapa buku-buku itu menulis huruf dzal dengan huruf apa? Dengan huruf z, ya. Sehingga sebagian tempat sehingga beberapa daerah mengucapkan zalim dengan zalim, ya. Ustaz dengan ustaz, ya. Ustaz dengan ustaz, sehingga jadi kebiasaan terbawa kepada kebiasaan ketika mereka mengucapkan atau membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi ustaz dibaca ustaz, ya. Ini terjadi. Bahkan yang lebih parah mengucapkan ustaz dengan ustaz, ya, ustaz. Kita baca sekali lagi. saya mengawali kemudian antum membaca sampai dengan akhir latihan huruf dzal. Kita baca dzadza, dzadza, sada, sada, jadaba, sada, jabada, akhada, dzabaha, abatata, jahaqa, dada. Tetap dikontrol agar tidak berhenti pada huruf hamzah. Jahakho, jangan gitu. Tetapi jahakho, gitu ya. Kita lanjutkan pada huruf berikutnya, huruf ro. Kita baca ro, ro, disandingkan dengan huruf dal, karena bentuknya yang hampir mirip. Bentuknya yang hampir mirip. Makhraj huruf ra, ujung lidah, yaitu bagian punggung ujung lidah dengan gusi atas. Kita baca ra. Huruf ra kita ketahui memiliki sifat takrir, yaitu bergetar atau pengulangan sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi kita agar tidak menggetarkan ujung lidah ya lebih dari satu. Ro, kita baca ro, ro, ro, ro. Kita baca jaraba, jaraba, harasa, بارد بارد أخر أخر رتب رتب ذرأ ذرأ حرج حرج دثر دثر أبتث أبتث جحخ جحخ دذر Bagi ikhwanuna di sini dan juga pendengar di rumah, apabila mendapati pada dirinya kesusahan mengucapkan huruf dzal dan masih mengucapkannya dengan za, ya, maka perlu untuk melatih. Ya. Memang ketika dibaca sendirian huruf itu terasa mudah. Ketika antum membaca za itu mudah bagi antum, ya. Tetapi ketika disambung untuk menyusun dzara, ya, untuk sebagian ikhwanuna yang ada di rumah, ya, atau di daerah tertentu di wilayah Indonesia ini, kesusahan mengucapkan huruf apa? Kesusahan mengucapkan huruf dzal, sehingga bisa diputus dulu, misalnya dzara, gitu ya, kemudian disambung dzara, sampai mudah baginya untuk mengucapkan huruf dzal. Memang huruf dzal hampir-hampir ya jarang ditemui di bahasa kita. Ya, huruf dzal ada. Ada tidak? Kata yang menggunakan huruf dzal. Ya. Enggak ada ya. Adanya digunakan pada nama orang, misalnya Zulkifli, ya. Manggilnya pun Zul, ya gitu ya. Manggilnya sudah salah. Ya. Zulkifli, gitu ya. Manggilnya Zul, gitu. Nah, sudah salah. Kita lanjutkan atau kita baca bersama-sama. Jaraba, ya. Jaraba, arada, barada, akhara, rataba, daraa, araja, datara, abatata, jahaqa, dadara. Untuk Kalau sebagian tempat mengucapkan norak dengan nera, ya. Barada, ya. Ini terjadi, ya. Terjadi. Ra dibaca ra, ya. Rata, ada yang dari ujung barat Indonesia, ada tengahnya, ada timurnya, ya. Ra dibaca dengan ra. Kalau orang Jawa mudah mengucapkan ro, ya, karena ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, piro, ya. Kita lanjutkan huruf berikutnya. Huruf Z, kita baca Z. Z. Z. Biasa saja, tidak usah terlalu bersemangat. Tapi antum kontrol agar suaranya mengalir dan nafasnya tertahan, ya. Kalau sin, sa, coba. Sa. Sa. Sa. Kalau zai, z. Za. Z. Za. Ingat yang mengalir hanya nafasnya saja. Suaranya saja. Z. Za. Za, zi, zu, baz. Bazza. Bazza. Kita baca Zaza. Zaza. Ingat, lihat yang di atas. Zaza. Zaza. Coba tuh. Zaza. Iya. Zaza. Zaza. Iya. Kita baca ujung lidahnya, ingat, ya, pengucapan dari huruf zai ini makhrajnya sama persis dengan huruf sin. Sama persis dengan huruf sin. Ya. Kesalahannya, ya, kesalahannya yaitu lidahnya ditempelkan. Lidahnya tertempel sehingga akan keluar bunyi huruf z. Z. Ada sebagian yang susah mengucapkan huruf zal, ya, ini malah ketika mengucapkan huruf zai ditempelkan lidahnya, jadi z, ya, mirip dengan huruf zal. Kita baca zatha, zatha, zaza, zaza, taza, taza, azaza, حرز حرز زجر زجر خبز خبز زبد زبد. Ingat dalnya, ya. زبد زبد. Antum coba. Antum زبد da. Da. Kurang turun gigi. Di atasnya gigi pas. Nah, jangan dilepaskan, ya. Untuk dal jangan dilepas gitu begitu saja. Harus kita kontrol lidah kita, ya. Kita rasakan berada di atas gigi. Kalau enggak, akan langsung ke huruf D, ya. Lidah kita akan secara refleks akan masuk ke huruf D, bukan huruf dal. Zabada. Lagi zabada, zabada. Nah, gitu, ya. Abatatha, abatatha. Jahakho, jahakho. Dadaroza, dadaroza. Ya. Ingat, ya. Kebanyakan yang masih kita temui pengucapannya belum tepat adalah huruf dal. Masih ke huruf D, ya. Sehingga ketika melafadzkan huruf ini, kita harus benar-benar rasakan. Jangan, ya, sebagaimana kita membaca atau berbicara dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau gitu biasanya ketika membaca huruf dal akan langsung salah, ya. Masuk ke huruf D. dapat ya. Bersama-sama. Zatha. Zatha. Zatha. Zatha. Azaza. Haraza. Zajara. Khabaza. Zabaza. Abatata. Ya akha. Zazaraza. Yang dulu saya sempat ingatkan, ya, pengucapan huruf, pengucapan fathah yang salah seperti ini. Misalnya zajara dibaca zajara, zajara dibaca zajara, zajara e dengan huruf dengan e, zajara seharusnya zajara. Ingat harus dibuka ya. Kita lanjutkan huruf berikutnya. Kita masuk huruf sin. Kita baca sa, sa, si, su, bas, bas, sa. Kita baca huruf sin, insya Allah mudah karena mirip dengan huruf S. Saya pernah dapati ada seorang anak mengucapkan huruf sin, ya. Ini kejadiannya sangat langka, mengucapkan huruf sin dengan menempelkan ujung lidah ke gigi, jadi sin, ya. Ini nyata ini ya. Ini nyata. Huruf bilang sa dengan sa, sa. Lidahnya ditempelkan ke gigi bawah. Ya. Ya. Sehingga ketika mengucapkan, ana sampai apa menyuruh dia mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Saya suruh dia mengucapkan saya, apalagi saya pikir putar-putar lagi, coba bilang S, ya, S, mengucapkan S dengan S, ya. Bagaimana kita bisa tahu, ya, bisa tahu, bisa memperbaiki kesalahan pada anak-anak atau orang yang belajar kepada kita, yaitu dengan memahami benar makharijul huruf dan sifatul huruf. Ini kok S ya? Kita baca sa dengan sa. Kita lihat lidahnya menempel ke gigi. Sedangkan huruf sin lidahnya tidak menempel ke gigi. Masih ada celah antara ujung lidah dan apa? Dan gigi. Kalau menempel jadi sa. Kita baca sa sa sa sa. Zasa, zasa, zasa, zasa. Sembari yang kedua dulu. Zasa, zasa. Anda harus dengerin. Oh, bacanya za dengan za, za, za. Ya. Yang sering saya dapati daerah tengah ke timur, yaitu mengucapkan zal dengan apa? Dengan za, ya. Zasa, zasa, zasa, zasa. Sajara, sajara. Sabata, sabata. Khasa'a, khasa'a. Nah, jadi jangan baca khasa'a, ya. Baca khasa'a. Hasada, hasada. Sakhara, sakhara. Abatatha, abatatha. Jahakha, jahakha. Dadaraza, dadaraza. Sa, sa. Baca sendiri. Satha, ayo. Satha, gasa, zasa, sa. Kita lanjutkan pada huruf berikutnya. Ingat ya, mengucapkan satu huruf antum bisa jadi benar, tetapi ketika sudah bergabung dengan huruf yang lainnya maka akan terasa susah. Apalagi merangkai huruf pada ayat yang ada di dalam Al-Quran itu akan semakin terasa berat. Sehingga pelajaran yang latihan-latihan ini harus benar-benar kita kuasai, ya, agar kita bisa lancar dan tepat ketika membaca Al-Quranul Karim, ya. Latihan yang ada di sini di juz yang pertama ini harus kita kuasai. Kita ulang-ulang sampai tidak ada kesalahan padanya. Kita lanjutkan huruf kaf, ya, pangkal lidah dengan langit-langit di setelah atau di bawah makhraj jadi huruf qaf. Kita baca ka, ka, ki, ku, bak, bakka. Ingat huruf kaf tidak sama dengan huruf ka, ya. Biasanya disamakan huruf kaf, nanti bahasa Indonesianya ka. Huruf apa? Huruf ka, ya. Huruf ka itu pengucapannya bukan ga, ya. Misalnya kakak, ya. Kamu. Ya kan? Bukan gagak, gagak kamu. Ya. Gagak kamu, ya. Bukan seperti itu. Ya, akan terasa lucu mengucapkan huruf ka dengan huruf kaf. Ya. Aku ketemu kamu ketika, ya. Ketika kamu makan, ya, gitu ya. Tidak seperti itu. Kalau huruf ka ya huruf ka, kalau huruf kaf ya huruf kaf. Sehingga apa? Sehingga sering kita temui para pembaca Al-Quran membaca huruf kaf, ya, dengan huruf ka. Banyak sekali. Karena mengucapkan huruf K lebih mudah, ya, nggak perlu ada sifat desisnya atau hamasnya. Ya. Sehingga terbawa dalam bahasa Indonesia, ya, ketika kita bilang kepada teman kita antum mau kemana, ya, gitu ya, antum, ya, seharusnya antum mau kemana, kan gitu. Kita baca. Kathara. Kathara. Kadaha. Kadaha. Lagi. Kadaha. Kadaha. Kabada. Kabada. Sakata. Sakata. Zaka'a. Zaka'a. Ingat tadi, ya, ketemu dengan huruf hamzah, jangan masuk ke huruf hamzah. Zaka'a. Zaka'a. Zaka'a. Jangan zaka'a. Jangan gitu, ya. Zaka'a. Zaka'a. Kaja. Kaja. Khoka. Khoka. Rokaza. Rokaza. Abatatha. Abatatha. Jahakho. Jahakho. Jahakho. Dadaraza. Dadaraza. Saka. Saka. Ya. Baca bersama-sama. Kathara. Kathara. Kadaha. Kabada. Sakata. Zaka'a. Kaja. Khoka. Rokaza. Abatata. Jahako. Dadaraza. Ya. Kita lanjutkan pada huruf berikutnya, huruf lam. Ya. Perhatikan kebiasaan kita mengucapkan huruf lam sama dengan huruf L, ya. Jadi ujung lidah dengan gusi, ya. Ujung lidah dengan gusi kita. Ya. walaupun tidak salah, karena memang ada ulama yang mengatakan demikian, yaitu diantaranya adalah kutrub, ya. Di awal di sini disebutkan, ya, ada tiga mazhab, ya. Atau dua mazhab dalam pengucapan huruf ra. Ya. Kalau Al Khalil bin Ahmad Ibn Jazari Sibawai Asy-Syatibi, makhrajnya di apa? Di mana makhrajnya? Di tepi lidah bagian depan dengan apa? Dengan gusi, ya, dengan gusi gigi, seri, taring dan geraham muka. Jadi la, gitu ya. Tepi lidah. Kalau kita kebiasaan kita di ujung lidah, la. Ya. Coba kita biasakan mengucapkan dengan tepi lidah. Kita baca la, li, lu. Bal, balla, balla. Kita baca akala, akala. Lahada, lahada. Ingat ya, jangan laha, ya. Lahada, lahada. Salakha, salakha. Radhala, radhala. Radhala, radhala. Labatha, jalata, jalata. Zabala, zabala. Khalada, khalada. Khalada, khalada. Abatatha, abatatha. Jahakho, jahakho. Dadaraza, dadaraza. Sa. Kita baca bersama-sama. Akala, ya. Akala, lahada, salakho, rodala, labata, yalata, zabala, kholada, abadata, yahakho, dadaraza, sa. Iya. Kita mulai biasakan, ya, kita mulai membiasakan untuk melatih mengucapkan atau membaca Al-Quran mulai dari juz yang pertama ini menggunakan nafas seperti yang antum latih sekarang ini, ya, ya. Menghindari nafas apa, nafas dada, ya. Ketika antum mengucapkan tadi, antum menggunakan nafas, ya, menggunakan nafas perut, ya, bukan nafas dada. Karena nanti kalau kita sudah masuk ke dalam ayat yang panjang, kita menggunakan nafas dada, maka kita akan cepat kehabisan nafas. Ya, nanti merasakan sekarang kalau membaca ini potongan-potongan kalimat kata-kata di bawah ini, ya. Antum tidak menggunakan nafas dada, rasakan, ya. Antum akan menggunakan nafas apa? Nafas perut. Nanti rasakan. Kita masuk ke huruf mim. Kita baca. Ma, ayo. Ma. Ma. Ma. Ma ba. Ma ba. Jamaha. Jamaha. Mana? Nafas di mana antum? Rasakan. Perut antum akan kembang-kempis, ya. Jamaha, jamaha. Khodama, khodama. Zamara, zamara. Katama, katama. Samakha, samakha. Azama, azama. Mathala, mathala. Abatatha, abatatha. Jahakha. Antum perhatikan, ya. Ya, ketika belajar ini antum biasakan itu. Sehingga kalau nanti belajar pada latihan-latihan yang sudah panjang ayatnya, itu antum tinggal menambah volume nafas yang antum ambil. Gitu ya. Tidak apa? Tidak menarik dengan nafas di dada. Ya. Antum merasakan, dilatih mulai sekarang. Ya. Sehingga nanti kalau ketemu ayat yang panjang, kita tidak kesusahan untuk mengatur nafas. Ya, dengan latihan sekarang ini, kita mulai latih. Dada roza. Ya. Dada roza. Sa. Sa. Kalama. Kalama. Kita baca dari awal. Maba. Maba. Jamaha. Khodama. Damaro. Katama. Samaho. Azama. Matala. Abatata. Yahako. Dada roja. Sakalama. Ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana saya bisa lancar membaca Al-Quran, ya caranya ya dari ini. Antum kuasai benar, latihan-latihan, ya sebelum berlalu semakin banyak halaman-halaman dalam juz yang pertama ini. Antum latih terus sampai ketika antum baca itu tidak ada hambatan di lidah antum. Antum melewati satu halaman, kita pelajari, ya, tidak ada hambatan dalam pengucapannya, mulai dari ngapaknya atau dari saya sebutkan aja ya, misalnya ngapak. Ya. Kalau dalam bahasa ngapak, ya nggak apa-apa, ya, kefriek atau yang lainnya, ya, saya nggak bisa. Ya. Tapi kalau di sini dihilangkan, ya, itu sudah tidak ada lagi. Kemudian misalnya baca za dengan sa, itu zal dengan za, itu sudah tidak ada lagi. Pokoknya yang aneh-aneh ya, dan yang salah-salah itu sudah tidak ada. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran nanti kita akan mudah. Satu latihan ini selesai, diulangi lagi, dibaca lagi, dimurajaah dengan temannya. Ya. Kalau masih dalam pelajaran seperti ini, antum gak akan malu ya mengulangi. Lu antum kok baca Aisar? Ya gak apa-apa lah, wong saya lagi belajar Aisar, kan gitu. Kalau sudah selesai, antum kok belajar Aisar? Ya, walaupun yang namanya belajar, ya tidak mengenal usia dan waktu, ya melatih. Ya. Tapi kalau ketika dalam pelajaran seperti ini, antum akan merasa saya sedang belajar. Gitu. Kalau sudah ini selesai, ya antum tidak melatihnya, ya maka antum akan terasa mungkin agak sedikit sungkan untuk mengulang-ulang pelajaran yang ada dalam kitab ini. Ya, sementara itu saja yang kita pelajari. Kita insya Allah akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya, pada pertemuan yang ke-16 hari Jumat, insya Allah. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.